Ada Pak Tony, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Pak Tony. Gus Dur itu kalau memang ya nggak bagus, nggak jadi contoh itu, nggak mendidik itu sebagai panutan. Kalau mau golput, golput sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Terima kasih. Apa komentar Anda Bapak Nasrul? Iya, kalau kita lihat Gus Dur dulu seorang forum demokrasi yang didirikan media kan, kok sekarang begini gitu. Itu kan nggak demokrasi, mengajak orang untuk apa golput gitu ya. Mungkin juga karena bendahara PKB kan sudah ditangkap itu Atlita. Mungkin gara-gara itu dia mundur, menganjurkan golput, karena mengganggu soal dana juga ke depan gitu, untuk calon presiden gitu, nggak punya modal, karena bendaharanya ditangkap itu Atlita gitu. Terima kasih. Iya. Pak Gilbert, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Ya, saya nilai Gus Dur sih sah-sah saja ya, jadi golput, atau menyarankan jadi golput. Ini karena pemerintahnya juga sudah apa ya, tidak adil ya, kalau kita lihat dari apa kasus PKB ini kan, di lain pihak ada campur tangan dari pemerintah menurut Gus Dur. Jadi saya rasa memang kalau disarankan untuk jadi golput ya sah-sah saja ya, apa-apa. Kalau dulu 40% nanti Gus Dur sarannya jadi golput, jadi 60%, jadi enak dah. Terima kasih. Iya, Bapak Hadi. Ya. Silahkan komentar Anda. Ya, menurut saya Gus Dur lagi memainkan jurus Dewa Mabuk. Ya, begitulah Gus Dur. Kalau jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Ya, namanya orang mabuk gimana sih? Ya, terima kasih. Oke. Okay. Bapak Bram, selamat pagi. Bapak Bram. Iya, selamat pagi. Iya, silahkan. Kalau menurut saya sih sah-sah saja Gus Dur untuk golput, tapi jangan, saya pikir mudah-mudahan tidak menjadi anjuran untuk masyarakat lainnya ya, karena bangsa ini kita tentukan bersama melalui pemilihan umum itu. Terima kasih. Iya, Bapak Arianto. Iya. Silahkan. Iya, kalau menurut saya sih Gus Dur itu kayaknya nggak wajib dicontoh ya, karena pelin-pelan itu ngomongnya gitu, nggak bisa dipegang kata-katanya gitu. Untuk hari ini lain, besok lain gitu. Jadi nggak demokratis banget lah. Gitu. Iya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih Pak Arianto.